Ya, terima kasih banget Mitra Bisnis, Anda masih terus bersama kami di Kavis Break. Yang mau SMS di 0816924924, yang mau telepon di 6339160, atau bebas pulsa bagi Anda di luar Jakarta 0810 Pastakam. Baru dua tadi Bang, untuk kita mengetahui bagaimana transporting itu sendiri, setelah tadi tanya sama Mbak Google, apalagi Bang? Jadi yang berikutnya adalah yang kita sebut cross pollination. Jadi begini, konsepnya begini. Jadi kalau Anda lihat bunga gitu loh, itu berbuah, penyerbukannya kan tidak dari sendiri gitu loh, tapi kadang-kadang penyerbukannya saling silang gitu loh, dari bunga lain ke bunga lain. Jadi kita harus melihat juga di industri kita itu ada penyerbukan silang nggak? Artinya begini, kadang-kadang ada di industri kita gitu loh ya, itu ada hal-hal yang mungkin ya trennya turun, tetapi menciptakan tren baru di bidang lain. Contoh yang paling menarik adalah tablet aspirin. Itu tidak lagi dia dipakai sebagai penurun demam, karena sudah ada obat yang lebih canggih dari aspirin untuk menurunkan demam. Dan tidak juga aspirin itu digunakan misalnya untuk penghilang rasa sakit misalnya, karena sudah ada alat, sudah ada obat yang lebih canggih untuk itu. Tapi aspirin ternyata menimbulkan tren baru, karena dia bagus untuk mengencerkan darah. Jadi aspirin itu sekarang banyak dipakai, ada yang namanya aspirin jenis tertentu untuk khusus untuk mengencerkan darah. Jadi Anda harus ngeliat tuh antara cross itunya seperti itu. Oke. Dulu misalnya contoh, misalnya di motor itu, ketika motor adalah motor bebek semua gitu loh ya. Tapi kan sekarang ternyata Vespa yang dulunya sangat dikenal karena caranya menggunakannya skuter gitu loh, itu akhirnya terjadi cross. Dan sekarang sebenarnya yang dibilang motor bebek sekarang ini, itu sebenarnya skuter gitu, skuter Vespa gitu. Ya kan udah gak ada ininya, koplingnya. Udah semua di tangan kan. Jadi Anda bisa melihat bahwa di situ Anda mungkin bertanya, loh kenapa Vespa itu mundur tetapi motor-motor lain yang tetap memposisikan dirinya sebagai bebek gitu, skuter itu tetap sukses gitu loh. Jadi ini ada hal-hal yang seperti itu yang Anda harus lihat juga. Kemudian Anda juga harus lihat yang berikutnya adalah pemikir di industri Anda. Siapa tokohnya pemikir-pemikir di industri Anda gitu loh. Jadi misalnya di dunia tertentu, di industri tertentu, ada ininya, ada yang kita bilang gengnya, alirannya, mazhabnya, genrenya, itu siapa gitu loh, pemikirnya siapa, tokohnya siapa gitu loh, ya. Jadi mereka lah ini yang akhirnya ini nanti gitu loh, itu yang menciptakan tren gitu loh. Kayak misalnya di film, di animasi, dulu orang berpikir animasi bakalan mati gitu, yeah. Karena kalau hanya melihat sebagai Walt Disney saja gitu. Tapi ternyata tidak, karena animasi seperti Pixar gitu loh, itu mereka sangat inovatif sekali. Dan akhirnya Disney hanya menyediakan jasa misalnya distribusinya, yang menciptakan justru Pixar. Disney tidak lagi misalnya melulu hanya menciptakan animasi. Jadi Anda bisa harus melihat tokohnya siapa juga nih, karena di tokoh-tokoh ini seringkali terjadi gebrakan-gebrakan khusus yang mungkin Anda bilang, wah saya lihat dalam pertarungan ini ternyata tokoh ini akan sukses gitu loh, si ini yang akan sukses gitu loh, karena kelihatan mereka lebih vokal dan menghasilkan hal-hal yang lebih inovatif misalnya. Jadi Anda lihat juga pemikirnya siapa, tokohnya siapa. Oke, komplit. Iya, komplit banget. Dan kalau Anda ingin ngintip gitu loh, jadi maksudnya ngintip apa nih? Ngintip kompetitor Anda seterusnya. Itu persaingan sangat luar biasa. Dan kalau Anda misalnya seperti Mac ya, itu apa, Macintosh ya, Apple, itu mereka punya website sendiri yang disebut Mac Rumor. Karena banyak orang yang menebak dan mencoba meramalkan bahwa tren yang akan dianut oleh Mac itu siapa gitu. Oke. Contohnya nih misalnya Mac belum lama ini ya, itu mendaftarkan dua paten gitu loh ke kantor paten di Amerika. Satu adalah liquid metal dan yang kedua adalah paten untuk keyboard. Itu langsung di internet langsung keluar gitu loh. Wah, Apple berdasarkan dua ini berarti Apple akan membuat casingnya itu dengan proses liquid metal yang akan jauh lebih ringan. Dan mereka punya pembacaan tuh tren. Wah, tren ini bakalan kayak begini, begini, begini, begini, begini. Dan kemudian dilihat dari teknologi dan desain keyboardnya yang lebih tipis dan lebih sederhana, mereka langsung meramalkan, wah kalau gitu nanti keyboardnya juga akan lebih tipis, lebih macam-macam. Nah, hal inilah. Dan di internet sendiri banyak sekali situs-situs yang mengkhususkan diri untuk transporting. Mereka tuh mengumpulkan data-data tentang transporting dan tidak bicara apa-apa selain meramalkan dunia tren. Jadi Anda bisa ngintip ke situ dan Anda bisa membaca rumor di internet dan dari situlah nantinya Anda bisa menentukan, oh, kalau gitu tren di industri saya kira-kira akan seperti ini, sehingga Anda mungkin tertarik untuk membuat produk-produk sehingga Anda lihat, oh, produk saya akan kesini. Oke, nanti kita lanjutin kembali nih sambil Anda mulai memilah-milah dari 4 bahasan yang disampaikan Bang Kavi tadi ya mengenai transporting ini. Nah, mungkin masih ada yang bertanya-tanya, Wong, saya juga masih bertanya apakah suatu tren itu bisa kita ciptakan sendiri atau juga harus bersama-sama dengan yang lain. Nah, nantikan transporting sesaat lagi.